Jadi sesuatu yang agak berbeda kalau saya sama Caimin begitu berdua menyanyikan lagu ini. Alhamdulillah sudah dilanjutkan semua dada. Walam yakun lahu waliyyun walam yakun lahu syarikun minal mulk. Walam yakun lahu syarikun fil mulk walam yakun lahu waliyyun minal mulk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih khususnya kepada Saiful Baik dan undang saya Haji Jazil Tawarik dan yang saya hormati juga Haji Muhammad Iskandar yang mudah-mudahan diangkat dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di Indonesia juga insyaallah. Kita doakan mudah-mudahan menjadi pemimpin yang diberkahi juga untuk bangsa ini. Amin. Ya Yuda, ya Haji Jajan Mohairuddin, ya. Mama ya panggilannya. Yang saya kagumi, yang saya cintai, dan saya juga banyak menyerap ilmu dari beliau. Dan para asatidz lain-lain semua yang bisa disebutkan satu-satu. Dan semua yang ada di sini yang saya cintai. Karena pembicara banyak, jadi saya sama seperti Ustaz Rahmat ya, posisinya. Ketika beredar larangan buat saya untuk ceramah di Cirebon, mengatasnamakan PCNU Cirebon, dengan yang terbaik, menarik sekali menjadi tantangan buat saya. Sebelum tidur, saya terbiasa membaca Allahumma kulli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ini saya sampaikan juga di Cirebon kemarin. Saya periksa hati saya, apakah ada sedikit ganjalan dan kebencian terhadap saudara saya di sana. Demi Allah, hati saya tidak punya itu. Malam itu saya tidur nikmat sekali dan saya perpanjang doa saya untuk saudara-saudara di sana. Ini pasti kesalahan terjadi di antara kita. Dan saya kira penyebab utamanya karena saya kurang silaturahmi. Dan hari ini menjadi istimewa buat saya karena hadir di PPIK berarti hadir di hadapan para intelektual-intelektual muslimah dan muslimin dari kalangan Nahdlatul Ulama yang sangat jauh pikirannya. Di samping juga ini adalah hari maulid yang saya selama ini walaupun pengurus pusat Muhammadiyah rajin menghadiri maulid karena memang saya dibesarkan di lingkungan saya pun juga kedua orang tua saya. Jadi tidak sulit buat saya mengikutinya. Ya, cuma kalau saya minta selawatan lagi takut nambah bayaran. Salli wa sallim daiman. Kita belum bisa tidak ya. Salah satu favorit saya juga. Dan anak saya hafal semua. Salli wa sallim daiman ala hadar wallahi. Thank you. kemarin sama Kevin sejak kita masih dengan cupu-cupu gitu. Dan saya juga akrab dengan keluarga besar alumni PT itu. Jadi saya juga apa ya bangga dan bahagia sekali bisa datang ke sini. Saudara-saudara, ada jurang pemisah yang sangat dalam antara Masyumiyun dengan Nahdliyun. Dan sampai sekarang aroma itu masih ada. Dulu Masyumi menuduh NU telah berkhianat karena keluar dari Masyumi. Betul? Karena saya berada di lingkungan itu. Dan hari ini aroma itu masih ada. Tapi belakangan mudah-mudahan mulai redup dan kita akan redupkan itu. Di sisi lain, NU juga telah menuduh Masyumiyun telah bugot karena bekerja sama dengan PRRI. Sehingga jadilah NU berjuang sendirian di pemerintah Soekarno yang sangat kental nasabnya saat itu, sehingga NU berjuang sendiri melawan komunis pada saat itu. Dan ini faktanya. Artinya, ada jurang pemisah akibat dua persepsi yang berbeda, dan ini adalah ijtihad. Hukum ijtihad itu kalau benar dapat berapa? Dua. Kalau salah dapat satu. Tapi terasa kayak efeknya sekarang. Akibat daripada ijtihad para pendahulu kita. Pertanyaan saya sekarang adalah, kalau saya Bakhtiar Nasir hari ini datang pakai baju hijau bukan juga direncanakan karena saya tadi macet kemudian tidur. Ya, ini alamat baik insya Allah. Jadi saya minta pada asisten coba baju mana aja ambil yang ada di mobil, dapat baju hijau. Saya juga gak sadar pakai baju hijau setelah Pak Kiai bilang, wah terima kasih pakai baju hijau, saya kira bukan sebuah kebetulan. Karena saya menginginkan agar luka lama kita sembuhkan dengan ijtihad baru para intelektual dan ulama ini yang berintegritas. Saya kira tidak ada yang salah dengan Kiai Haji Indah Bidam Khalid rahimahullah, sebab beliau juga adalah orang yang saya kagumi, dan ketika kami masih di Gontor sering menengung-nengungkan namanya yang hebat itu. Dan beliau adalah orang NU yang kami kagumi dan salah satu alumni Gontor karena kami dulu di pesantren Gontor yang kami cintai. Dan sejak beliau masih hidup, saya juga masih sering datang ke rumahnya di Cipete pada saat itu sampai meninggal dunia di sakitnya yang panjang. Tidak ada yang salah dengan istri yang naksir, mungkin pada saat itu itu yang terbaik bagi mereka, atau mungkin ada kesalahan pemikiran di antara penerusnya sehingga jurang pemisah ini begitu lebar. Saya pikir kalau tradisi pemikiran itu kita teruskan, maka 50 tahun, 100 tahun ke depan lagi kita pasti akan terus seperti ini. Dan saya tidak mau itu terjadi, dan saya ingin persatuan, persaudaraan, ukhuwah di antara kita semua, dan kita harus beristihad dengan istihad yang sesuai dengan zaman now kita hari ini. Selamat. Saya tidak bilang hum rijal, wunah rijal. Ilmu para pendahulu kita pasti lebih tinggi dari kita. Tetapi mereka telah beristihad untuk zaman old dan kita adalah zaman now. Menurut Caimin, kira-kira kita beristihad baru atau yang ketipu dahulu kita Caimin? Tapi ya, disinilah dibutuhkan kearifan, kecerdasan di tengah simpang siur dalam menerima informasi. Nabawi, kita masuk ke segmen 3 sudah. Salawat yang mana lagi kira-kira ya? Salawat badan. Oke. Dengan diri saya Rahman yang salawat sebetulnya. Itu dia semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. belakangan ini adalah beredarnya berita-berita hoax. Dan ada statement menarik dari seorang ulama ketika menafsirkan surah Al-Jin, terutama di ayat 9. Wanna kunna naqudu minha maqa'ida lis-sam. Faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada. Dulu kalau ada 100 jin mencuri dengar dari informasi-informasi langit sebelum sampai ke telinga dukun, kira-kira distorsinya bisa mencapai 99% karena masing-masing menambah dan mengurangi. Ulama berkata kemungkinan besar WhatsApp atau berita-berita hoax yang kita terima di gadget kita ini dari satelit-satelit yang dulunya mungkin di spot-spot setan ketika mencuri dengar di langit, dan mungkin bisa telah terjadi distorsi itu. Wahana guna nabawu min hama ma'id nisa. Saya kira ini tidak mengada-ngada. Jadi barangkali spot-spot di langit untuk mendengarkan sinyal-sinyal informasi langit, disitulah setan itu duduk untuk mencuri dengar. Tapi setelah bertinggi dengan semua intelektualnya dan calon-calon ulama serta ulama-ulama yang sekarang ini ada, tidak mungkin lagi itu terjadi. Dan akan ada syihab al-masuh daripada Hufaz al-Quran, karena Nusantara telah mengaji dan Indonesia telah bermurojaah. Ini akan menjadi syihab al-masuh penyebab perpecahan di antara kita semua, dan saya yakin i'tisam wa'tasim bihablillahi jami'an wa tafarraqu. Itu terjadi, mudah-mudahan kalau Nusantara mengaji terus disebar dan Indonesia murojaah juga terus menyebar, itulah akan menjadi syihab al-masuh semua hoax, dan insyaallah bangsa Indonesia akan bersatu dan bersatukan. Tapi memang tidak mudah untuk bisa seperti itu. Saya sendiri dengan semua hoax yang saya terima, apalagi framing-framing media yang sekarang sudah kita jalani, memang tidak gampang. Begitu satu yang harus menjadi pegangan bagi kita, kalau kita tak bersatu, jangan lelah untuk berkuat dan jangan putus asa untuk terus bersaudara. Siap? Alhamdulillah. Pada malam hari ini saya juga berada di sini dengan penuh kelapangan dada dan kenikmatan untuk berada di tempat yang sangat mulia ini. Untuk satu tujuan, karena beredar ini menjadi sesuatu yang aneh. Saya kira di lingkungan Caribin ada foto saya, betul kan? Betul. Dan di lingkungan saya ada foto Caribin juga, sesuatu. Setiap ada orang bertanya, ada apa itu Ustaz Bakhtiar? Persaudaraan dan persatuan Indonesia, insya Allah. Dan hari ini saya tegas, NKRI harga mati dan ukuran selanjutnya harga mati. Kalau juga sesalahan lagi saya melanjutkan, kalau tidak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah